Allah mampu mawon tiap desa dikai nabi, tapi Allah ndak melakukan itu, cukup nabi sitok. Terus kabeh iku nanut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane ana guyonan wong Arab wong Jawa pe endi? Apa wong Jawa aja. Ke wong Arab iku cara obat iku dosis tinggi, mulane dikirimi nabi. Wong Jawa cukup mudin, cukup kiai wis Islam. Dadi rapati salah lah. Penyakitnya ringan, jadi diobati kiai wis dadi iman. Nah wong Arab kudu napa? Nabi. Berarti penyakit berat be ringan nabi endi? Nabi ringan mulane jare ana jare kiai Jawa, kita ya apik wong Jawa kuwi wong Arab. Mergo ora butuh napa? Nabi. Berarti dosisnya kan kecil ya, rendah. Sauni-uni-uni-us. Eh, wong bingung. Ini kok ngomongannya wong apa? Bingung. Lopo nganalisis ngono barang. Ya, wong nganggur itu serepot. Terus. Kalau batik wong Yogyakarta. Wah, batik nasional. Berarti wong batik wong Indonesia. Anak batik rawong Indonesia. Jadi batik us. Napa? Pakaian apa? Nasional. Ya wong golek hadis nganti ngelu kesunatan ibadah nganggo klambi putih. Ora ana kesunatan ibadah nganggo klambi napa? Batik. Tapi nek kowe wong alim ben diarani klambi putih gak wajib, kudu kadang-kadang nganggo batik, nggo nunjukno nek nganggo putih iku. Saya tuh seingat saya belum pernah ngaji gak pakai baju putih. Karena pikiran gue sering ditanya, Gus kowe wong alim ora tau jubahan. Nek jubahan kaya wong Arab. Nak batik kesana kok orang sunah rasul seneng putih, setengah-tengah nganggo hem putih wis sunah rasul tapi tetap Indonesia. Wis tak pikir wonten. Lah ruhe ra mikir nganggo batik. Tapi itu tadi saya masih husnudzon. Jika jadi tren nganggo klambi hem putih dianggap wajib, harus ada yang pakai batik untuk menunjukkan kalau ndak wajib. Lah mungkin dia termasuk begitu melok. Makome dekne iku wis nglurusno. Itu enggak tahu saya kalau. Oh itu berarti sudah tinggi kelasnya sudah tinggi. Jadi menurut saya tengah-tengah ya pakai hem putih kalau sholat. Tengah-tengahnya adalah nak jubah terlalu Arab. Nak batik be Nabi ngendikan kesunatane ibadah itu pakai putih. Nganggo mori kok wong mati ya sudah hem, ya sudah tengah-tengah. Menurut saya lho, sampean enggak harus ikut saya. Tapi jika itu dianggap wajib kadang-kadang jangan pakai putih seperti Jabir bin Abdullah itu terang-terangan sama tak ceritani. Dulu ketika Jabir bin Abdullah sahabat yang terkenal itu Jabir itu termasuk minas sabiqin al-awwalin ini. Jabir itu sholat di masjid itu bajunya dicopot. Terus sarongan itu dicancang di gulu. Kayak wong kuno-kuno. Sarongan sitok dicancang di gulu. Bawa baju diletakkan di soko-soko masjid. Setelah itu orang tabiin-tabiin melihat dia secara sinis. Tabiin itu generasi setelah sahabat. Marah-marah ketika dimaki, masa engkau sahabatnya Nabi sholat Bisau bin Wahid. Pakai baju satu dicancang bisa. Terus Jabir mulai cerita. Kamu jangan bilang pakai serban itu sunat. Kamu jangan bilang pakai jubah sunat. Bagaimanapun menjadi sunat karena kamu punya. Sehingga kamu bilang sunat karena kamu punya. Dulu kita-kita zaman Rasulullah masih hidup, kita semua itu tidak punya baju, punyanya satu. Sehingga Nabi tidak berani mensunatkan pakai baju dua, kesunatan serban, karena kita hanya punya pakai baju satu. Kita harus mikir bagaimanapun di antara kesunatan itu karena kita mampu, setelah tidak mampu tidak ada sunat. Terus Jabir mulai marah-marah, termasuk yang diceritakan. Kalau kamu bungkus orang mati gimana? Ya tak bungkus utuh sampai sikil beda sirah gitu. Ya gini, nah, ini yang mati dibungkus sempurna tuh. Nanti kok pepes itu ya dibungkus terus bariku lagi dibuka raine ya. Ya Mus. Ning mutir-mutir rai ya. Terus Jabir cerita. Cara kowe wajib to ora dari Jabir? Nggih wajib. Ya wajib mergo iso. Terus dene cerita, dulu Sayyid Hamzah dulu bapak saya Abdullah Jabir bin Abdullah. Itu saking enggak adanya baju. Itu nak ditutup sirahe mbek sarung, mboten kafan. Iku ketok sikile. Nak ditutup sikile ketok sirah. Akhirnya do matur Kanjeng Nabi kon nutupi sirah waj al ala rijlihi sayan min izkhirin. Akhire sing sikile ditutup suket. Saking gak anane baju. Kuwe saiki Islam wis jaya kecangkeman sithik-sithik muni sunat kudu maki-maki mbek sabar. Wis meneng jar. Terus terakhir ngendikan ngene. Aku nglakoni iki liyaronil ahmak misluk. Mancen tak jarak aku salat ngene iki bento-bento kowe ben roh. Nak dhisik jare Islam ngene iki ja. Liyaroni al ahmak misluk. Ahmak ku bento sing level tinggi, medium. Itu ulama betul ya begitu. Saiki wong Islam jek tuku kurma gampang, sithik-sithik buka kurma sunah Rasul mergo nganggo kurma. Ya perkarane kelar tuku, zaman kene Gunung Kidul melarat nganggo apa? Aneh-aneh itu. Makanya di fikih jelas nek iso kurma, nek ora iso asal manis, nek ora iso asal gak nyolong titik wis. Wong kok repote hukum. Bagaimanapun kue kecangkeman muni sunan mergo mampu. Zaman kira mampu orang muni ngono padahal hukum iku wis dhisik-dhisik. Hukum itu baru apa sudah kemarin-kemarin? Wis menengahe. Kula ge sering ngger kula kan kiai ngerebut poso sejroning sowan kata. Kadang sing sowan kuwi mlete di bangku lho. Gus kurma Gus, nggo apa? Ge sunat Gus. Ah sunat mbahmu pangan kowe. Oh kiai mbok warai ra sopan ta. Aku nak buka aku degan amune. Wanane ya amune. Namun di sunnah sunnah dia ora usah kecangkeman. Lagi buka kurma pirang tahun? Nepi kali tahun Gus. Umur piro? 40 Gus. Ah, 38 tahun gak anggo sunnah lagi rong tahun gegere gak karuan. Biasa saja. Dulu Nabi itu ya biasa. Nabi kalau zaman ngendikan yo ngeper sampai 4 kali. Kalau gak mampu ini, kalau gak mampu ini. Nabi kalau ngendikan ya gitu sampai diulang-ulang. Karena Nabi tahu gak semua umatnya gampang mendapatkan itu. Misalnya kafaroh puasa 2 bulan nuntut kalau tidak bisa ngasih makan orang miskin sekian kalau tidak bisa gini sampai habis 10 ma'rufin sedekah kalau tidak bisa ya Rasulullah firsana satin sampai ludus gak usah siki tamrotin kalau gak bisa fabi kalimatin thayyibah cangkem sing apik nak ra iso sementing aja merengut terakhir walau bitol qotin apa wajin. Itu lama mewarisi sekian kebaikan yang diajarkan Nabi tidak terus dipatenkan satu ngel-ngel wong akeh kok ono apa ngekek kurma khutbah bareng sumpah. Wes pangan dhewe entekno. Ya ana sing sabar. Wes kula tobat kok semun mboten ngomong-ngomong ngono. Ya biasa saja kalau ingin sunah-sunah biasa saja. Dawe Nabi wal qasda tabluhu. Kamu itu yang biasa saja. Biasa itu ya standar saja. Ya biasa. Jadi Nabi dulu kalau melakukan sunah itu biasa. Sunnatun sanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah yang dilakukan Nabi. Tapi di luar yang azimah. Azimah itu yang wajib atau fardhu ain itu sahabat biasa. Karena bagaimanapun kita bisa begini karena mampu. Seperti Jabir tadi, orang bisa sholat pakai serban, pakai jubah karena mampu. Zaman Nabi awal Islam, sama lihat Bilal, nak ada nak blader gitu tuh. Sama lihat film Umar atau film-film Bilal, itu memang nyata dulu itu la ya jitu ahaduna illa thauban wahidan. Tidak ada yang kecuali punya baju apa. Sama dulu film-film, mulai versi seneng kitab sampai versi film itu sama. Bilal nak adzan ya blader. Orang-orang adzan ya blader gak sopan. Oh memang ya duwe nek lambi mok sitok iku. Adlo ceritane Sa'labah bersolat salam langsung melayu. Berkali-kali yang bersalam melayu. Jebule apa genta kae. Ya Sa'labah bersolat ora widen melayu kenapa sih takoki ya Rasulullah, takoki Nabi. Sa'labah kata sahabat-sahabat kowe nak salat bar mulai langsung melayu. Ya Rasulullah, kami kula namung setunggal istri saya di rumah aja utuh. Yo saking enggak adanya baju. Lah saiki nang sunatno kon. Ya begitu. Makanya ketika ada Sayyidina Umar, idza ausa Allah fa ausiu. Nanti kalau sudah jembar ya jembar. Nak lagi ruwet ya ruwet. Ya sudah biasa saja. Paham ya? Jadi kalau suwun misalnya malayudroku kulu, layudroku nopo kulu. Kalau tidak bisa semua jangan sama sekali. Jadi misalnya kita tidak bisa jubahan, tidak bisa serbanan, mergo ra wong Arab. Supaya saya tidak keriting jubahan kok tonggo ya buyu. Paham ya? Kok aneh. Kemudian anak orang kaji kok jubahan malah digugat wong akeh. Ya sudah pakai hem putih saja. Cuma penting duwe semangat sunnah putihnya misalnya. Ya tengah-tengah gitu. Tapi kalau kira-kira dianggap wajib ya kan ganti badik kayak Ruhin itu. Itu makomnya sudah itu tadi. Sudah tinggi sekali. Ya Nabi itu misalnya Nabi nyifati rambut yang baik itu yang lurus ngombak gitu. Sifatnya Dajjal itu keriting. Tapi oh, yang keriting ya enggak apa-apa. Bukan berarti wah keriting mirip Dajjal janda gitu. Ya itu kan Allah menunjukkan kekuasaan. Nanti kalau Allah bikin lurus semua dikira gak mampu bikin yang keriting. Ya sudah dibikinlah yang keriting. Ya sudah gitu biasa saja buatan. Buatan berlebihan. Paham gitu. Jadi Nabi itu kalau ngendikan seingat saya ini hafal banyak hadis. Kalau ngendikan tuh sampai berkali-kali. Itu tadi mulai kalau sedekah pakai ini. Kalau enggak mau minum sampai mulai firsana satin sambil wedhus ijek larang. Walau bisik hitam roh separone kurma. Masih kadang enggak mampu. Fabi kalimatin toyibah. Enggak mampu lagi. Ya soalnya tak sedaku walau bitol koti wajin. Sedekahlah meskipun dengan ceria. Itu sirinya kenapa saya ngaji guyon. Karena paling enggak ceria, ceria itu happy. Coba kalau saya ngaji merengut, meneng, terus kita nyesal. Terus kita ngaji kan mikir, Gus Pak kurang apa? Kita ngaji kok ada yang kurang. Oh, terus yang kedonya nafsir roh paling kurang sangune. Wah jadi repot. Mulanya kula ngeten wis tak pikir, memang sampura tak pikir. Guyon kula sampai sampean nangis mbok ndi ganjaran akeh ndi. Guyon kula bi ilmen nangis sampean mikir utang. Jadi terakhir sedekah talqati wajhin, wajah yang ceria, yang happy. Kowe dikiai happy kan yo seneng, paling gak mikir nasibe kan. Kiai iku happy is benes. Jajal misalnya kiai dikiai kok rugen sumpeng. Maca ku karo kukur, bariku anok. Bariku kukur-kukur meneh. Kan wong mikir, wayahe tanggale bayar opo piye kredite. Waduh. Apa wayahe ditarik sepeda motor kan orang terus menafsirkan macam-macam. Sing elek sing wong alim mulai nafsiri paling terkipe ra iso. Wah, paling elek. Ya nek wong alim kan ana ukur-ukur mesti nek sing suudon kan paling macane bingung terkipe ngono. Ya macam-macam lah sesuai asumsi napa. Jadi kalau suwon sama nak dadi kiai nak ra iso sedekah macamnya terakhir ceria. Mergo Nabi ngendikane terakhir tasodaku walau bitolqati wajhin. Bersedekahlah meskipun dengan keceriaan napa muka atau wajah. Bu, namun kalau itu Nabi diulang-ulang. Jadi kalau ngentikan tuh diulang-ulang. Sekarang tuh orang mau mendorong sunnah Rasul itu satu. Ya berat bagi yang nggak bisa melakukan itu apa? Yang nggak bisa melakukan itu apa? Berat. Jadi dibacalah hadis itu dibaca utuh. Ya bukan kita apa ya sekolah itu kepinginnya kabeh umat Nabi itu happy. Mereka selama itu tidak maksiat berarti anut ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma khuyira Rasulullah baina amrayni illa ikhtaro aisaruhuma malam yakun isman. Rasulullah itu tidak pernah disuruh milih dua hal yang berbeda kecuali milih yang paling gampang. Asal itu tidak barang dosa. Itu hadis mutafak alaih. Ma khuyira Rasulullah baina amrayni illa ikhtaro napa aisaruhuma malam yakun napa isman. Jadi Nabi itu tidak disuruh milih dua hal, mesti milih yang paling gampang asal tidak nopo dosa. Makanya Nabi kalau ditanya, ya Rasulullah sampean nanti tawaf pakai unta apa ndak? Kesel ndi? Nggih kesel melaku, ya naik unta saja. Makanya Nabi kalau tawaf dulu pakai apa? Unta. Terus saiki mulai Arab Saudi apa MRT berkorisi Nabi unta terus saiki nganggo nopo? Kereta lingkar. Sekarang baru diperdebatkan. Cek kurang ajar itu sampean no tamu spesial misalnya pejabat negara sampean nak tawaf numpak kereta muter. Diarani rasah dhisik Nabi numpak unta, diarani sajek kurang ajar ning dhuwur. Terus sampai angop-angop terus tawaf. Aman munis sah ta ora yo, jujur. Munis rasah Nabi dhisik tawaf. Ngagem unta muni sah kok kurang ajar. Muai misale numpak kereta asenan eh, angop sithik-sithik sebeng pitu. Kurang ajar juga. Saat ini lebih diperdebatkan, tapi ya mbok sing bakas ngono ben ngerti hukum sampean ben ora nak kiai ku bingung ulama yo mikir hukum iku kaya ketok ceria kula sampean ora bingung ora ceria. Pak apa mongko moso pak saruna si sapa kake manusa mo ila kufuron kecuali ngafiri nikmate Allah juhudan tegese engkar linikmati maring nikmat haitsu qalu sekirane ngucap sapa kufar mutir nabi nawi kada mutir naden kaeringi udan kita binawi kada sebab posisi bintang sing ngene iki walau syi'na la ba'atna fi kulli qaryatin nadhira walau syi'na umpama ngersakno ingsun Allah la ba'atna iktine nugasno ingsun pangutus ingsun fi kulli qaryatin ing dalam saben-saben daerah desa nadhiron ing wong sing ngelingno umpama wong ngersakno kabeh desa ya dene nabi tapi kok kakean nabi malah repot kan yukhawifu kang iki peringatan sapa nabi ahlaha ing penduduk Korea walakin ba'snaka tetapi ning utus ingsun ka ing sira Muhammad ila ahli kura maring kabeh penduduk kuliah sekabehane ahli kura nadhiron khalidati nadhir khalidati nabi ya'zuma supaya gedhe apa ajruka ganjaran sira tapi kabeh nabi niku ya pokoknya Allah mampu mawon tiap desa dikai nabi tapi Allah ndak melakukan itu cukup nabi sitok terus kabeh ya kan anut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane ana guyonan wong Arab wong Jawa apik ndi apik wong Jawa ya. Ke wong Arab iku cara obat iku dosis tinggi mulane dikirimi nabi. Wong Jawa cukup mudin cukup kiai wis Islam dadi rapati salah lah. Penyakitnya ringan jadi diobati kiai iku wis dadi iman. Nah wong Arab kudu napa? Nabi berarti penyakit berat beringan nabi enti nabi ringan mana cari ano cari gay jowo kita ya api ungjowo ke sebelah ngarap berkurap butuh nabi berarti dosisnya kan kecil ya rendah Sauni-muni mus. Eh wong bingung ngene kok omongane wong ngono bingung. Lha opo nganalisis ngono barang. Ya wong nganggur iku repot. Fala tutik mongko aja nurut sira al kafirin ing pira-pira wong kafir fi hawahum ing dalam hawa nafsune kafirin. Dadi aja anut wong kafir ning menyangkut hawa nafsu. Tapi nek menyangkut kebaikan wong kafir sing kita kadang kalah baik dalam hal sosial. Yo malah Allah kadang melehno kita mergo kok kalah mbek wong kafir. Iki misale ngeten iki makanya Imam Suyuti nafsiri fala tutil kafirin ay fi hawahum. Dalam hal yang bersifat hawa napa? Misalnya begini saya contohkan Allah melehno wong mukmin. Ada sahabat ketika perang itu tangannya terputus, kakinya juga terputus. Terus matur Rasulullah, ya Rasulullah gara-gara perang derekno engkau, saya tangannya putus, kaki saya putus. Ternyata tidak diapresiasi sama Allah, malah disalahkan. Gini kok Allah terus nurono ayat, iyam saskum korhun faqad massal qauma korhum mislu. Jika Anda luka karena perang, orang kafir pun luka. Wong kafir, wong gento, wani luka demi kekafiran. Kok kue wong Islam jari demi Allah, rawani luka. Jika masyhur di kalangan para ulama, nanti setiap kebaikan itu dibandingkan kezaliman. Ya, saya ulang lagi, nanti setiap kebaikan itu dibandingkan kezaliman. Misalnya kita jadi kiai ora enak, ora digaji tetap, setepak-tepakan, kadang untuk duit, kadang ora. Enak jadi PNS, gajinya tetap. Ya. Nanti kita disalahkan Tuhan, pedagang narkoba itu gajinya juga gak tetap. Risikonya tinggi, ditangkap polisi, hukumannya mati, itu saja berani. Kowe nyai dirimo ngono ra wani. Kowe tahajud ka nyeben, bengi-bengi tangi tahajud ka nyeben. Tukang maling ayam bengi-bengi tangi nyolong. Risikonya tinggi ya anyep wani. Dadi nanti kowe di depan Tuhan dimaki-maki, kesalehan kita akan dibandingkan kezaliman. Nek ana wong saleh diutangi dhuwit ra oleh medhit, supaya dibandingno. Maling mek maling utang-utangan, wong saleh ra utang-utangan. Ya emang begitu. Nah itu yang dimaksud ayat intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jika kamu merasa sakit karena berjuang demi agama, orang-orang zalim juga sakit karena kezalimannya. Toh mereka berani. Coba jadi kiai bandar narkoba resikonya tinggi mana coba? Resiko jadi bandar narkoba. Antar geng narkoba juga musuhan, takut ditangkap polisi. Jadi kiai paling ngomong hasud sidik-sidik, paling mau ngerasani. Kiai sawene omong tok ora iso nglakoni paling gitu. Padha kiyaine paling hasud. Ya sithik-sithik lah paling srek. Kalau bandar narkoba gak cocok nembak. Karena rivalitas mereka ekstrim. Jika kalau sampean cemen jadi kiai nanti ya diingatkan Allah dibandingkan orang apa? Zalim. Jadi eling-eling ya terus semua kesalahan kita, loyalitas kita pada agama nanti dibandingkan orang zalim karena mereka loyal sama pekerjaannya, sama kezalimannya. Enggak atas preman-preman nak belani konco wani mati. Kadang kiai santri belani kiai ini rapati wani mati. Serepot preman-preman nak tobat serepot. Kulo nu rada nyesal bek tobaté preman. Nak ana preman teng perapatan tobat. Niku terus ning masjid, men itikaf terus mbek wong sopan. Niku ora pas sajane. Nak tobat ku tetep ning perapatan, sing dhisik ganggu wong disingkirno. Dadi ku tobat tenan sehingga disek perapatan sing gawat dadi gak gawat, mergo sing preman gawat digenti preman sing lunak. Ora terus ning masjid ya sing iki tetep digenti generasine ngono. Mestine maksude mesti ora kok terus elek mboten, mestine tobaté ngoten niku. Sayyidina Umar itu dulu itu menakut-nakuti orang Islam. Angger ana ndekne wong Islam wedi kabeh. Terus Abu Bakar ya wedi kabeh wedi, suatu saat Rasulullah mlaku-mlaku ngerti Umar gulut ning ukat, menangan. Kata Rasulullah, andikan yang Islam itu hebat Islam. Hanya Rasulullah berdoa, wa ma izal Islam fi Umar. Akhirnya Umar masuk Islam. Hari Kemis masuk Islamnya. Ya sekira tahu mikir itu sadinanin. Kalau roh sadinanin dengan hari Kemis masuk Islam cuma. Ini ngomai adi, ini ngomai IP ini. Kalau dibaca no Quran surat Tuhan. Bareng Islam metu Nabi, mohon maaf lah saya bareng Islam dengan Umay Zaid bin Arqam dengan Umay Nabi terus langsung marani Umay Abu Jahal lora terus neng masjid menengai buat langsung marah Abu Jahal. Angger ke gagu Nabi tak patah ini. Bariku marah yang Abu Jahal. Aku saya kibas Islam ke gagu Nabi tak patah ini. Gentenan wong kafir sing dele. Paham ke? Jadi enak maksudnya. Lah misalnya terus Umar jadi sopan santun terus ketemu wong dilo. Ketemu Abu Lahab di Monggo dari akhir. Wah, artinya gak ada perubahan kan?

Fal muriati apa? Qadha itu. Kuda yang 100 di depan disuruh menegarkan. Pokoknya kon gerak sehingga debu itu banyak bertebangan. Terus pasukan yang 3000 itu disuruh memanjang. Memanjang sepanjang-panjangnya. Karena di depan ini ada tegaran kuda tadi, orang kafir yang di sana itu melihatnya ada bantuan datang baru. Wih, pasukan Islam teko wakeh, panjang lagi. Dikira jumlahnya itu sampai 50 ribu lebih. Paham sih maksudnya? Sehingga wong kafir melaju perkara ini tidak mungkin kita tandingi. Orang Islam dapat bantuan baru, padahal ya wongnya podo. Mau baris setok dirubah. Nah misalnya si mimpin Mustafa, sembuh jari, mati ya sahid, ya mati kabeh wong Islam. Nah itu artinya dia masih ingat betul saya dulu pernah menggunakan kecerdasan yang sama untuk mengalahkan umat Islam. Saya bersumpah kecerdasan yang sama akan saya gunakan untuk memenangkan Islam. Coba bayangkan nonton aneh padang pasir 3000 orang yang 100 di depan negarno kuda supaya pandangan tidak begitu jelas. Terus yang belakangnya memanjang dari jauh kan kelihatan pasukan dapat bantuan baru. Padahal ya orangnya yang sama. Akhirnya orang kafir merasa wah nggak imbang. Kita ada imbang karena orang Islam dapat bantuan terus menang perang itu. Lalu itu tobat bener gitu loh. Orang kok pas kafir cerdas, buareng Islam tobat nyapu masjid, esbarigus ngaji ngantuk. Padahal zaman kafir cerdas memperdayakan ekonomi nganti sugih bergeder. Bareng Islam terus dunia nintek melarat terus nyapu masjid sebariku sholat qobliyah ba'diyah mulai mau poso sunat ya tidak apa-apa itu tapi suge tetap kok zaman kafir suge zaman Islam kere maksudnya zaman Islam ya suge terus kecerdasan dan hartanya untuk li'izzatil Islam wal muslimin mestinya tapi ya tidak apa-apa kalau ada tobat model gitu ya tidak apa-apa. Ojo kok terus dari Gus Pak ngono kok elek ya ora anak jeneng tobat mesti ape tapi enggak fair gitu loh maksud zaman nakal serius zaman tobat sekenanya itu kan pala tuti mongko joto at sira al kafirin ing pira wong kafir fi hawahum ing dalem selera hawa nafsune wong kafir wajahidhum lan merangi sira hum ing kufar merangi maksudnya berjuang bihi kelawan Quran mate hujjah. Uang itu nak merangi wong kafir nganggu Quran, ndak mesti perang itu nganggu pedang. Niki jelas kita bire ge wajah itu mpihi ebil Quran. Maksudnya perang nganggu Quran itu kita melatih argumentasi atau hujah yang dengan hujah itu jelas-jelas ketok bener ya agama napa Islam. Wajah itlan merangi sirahum ing kufar bi iklan Quran ayul Quran itu si Quran jihad dan kelawan perang atau kelawan jihad, kelawan berjuang kabiran kang gede. Wawa ta'awai wa'ala dhizat maroja ingkang lepas sopa Allah al-Bahraini ing dua laut. Arsalat ing lepas sopa Allah ta'ala huma ing al-Bahraini mutaja wiraini halih berdampingan. Hadha utawi iki ku adbun, iku banyu sing banget segeri, banget manis ya, banget segeri. Furotun terenak diumbe, syadidul uzubat itu banget manis ya. Iki ku nak manani mudah diminum. Wawa ta'awai iki ku milkhun, iku banyu asin, ujajun terbanget paite. Syadidul muluhah, tegese banget paite. Tapi wasemono sungai sing gampang diminum. Misalnya sungai Komerapi sing nopo gampang diminum maksudnya buatan pahit. Ketemu laut sing banget pahite. Meskipun banget asine, apa hakikate gawe wajah alalan gawe sapa Allah taala bainahuma antarane banyu sing nopo tawar lan banyu sing asin, apa gawe barzakhon ing pemisah hajizan tekse pemisah. Kita ndak tahu pemisah piye wis pokoke akeh sing cerita banyak di tengah laut tuh air napa tawar. Layah tadi itu ora campur apa hadu masalah siji ne banyu asin lan banyu tawar bil akhir iklan sing liya mergo wonten apa hajiz wonten apa? Hajiz ana pembatas. Wa hijron lan tegese pembatas mahjuron kang iso nglindungi. Esitron tegese tutup. Mamnuan kang iso den cegah bi sebab anane sitru. Sebab anane pembatas. Apa ikhtilatuhuma, apa campure banyu asin dan banyu tawar. Wa'alamin wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.